Dengarlah suara suling gembala yang bernada rindu. Irama langkah kita menjadi saksi setia. Jumbara, jumbara, jumpa. Bara, bara, jumbara, bara. Jumbara, bara, bara, bara, jumbara, bara. Setangkai bunga padi. Setangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Aku tak sanggup memandang tatapan bola matamu. Oh, di pesta panen ini kita telah tertulis Terima kasih.